taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi walittighai mardatillah sunnati rasulillah syafa'ati rasulillah wa niyati ta'lim wa ta'allum wa nafa' wal intifa' wal ibadah wal istifadah mislama nawa aba'una wa aslakuna من العلماء العاملين علماء النحويين ساداتنا العلويين مسلم معلف هذا الكلاب ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومن سبقت في هذا المقام في هذا المسجد في التعليم والتعلم وإخواننا المسلمين المسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا أهلنا بذريتنا في مددهم وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا ينور قلوبنا ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين علوما نافعا مباركا فيه ويوفقنا لما يحب ويرضى ويشفي مرضانا ويسر أمورنا ويقضي حاجاتنا دينيا دنياويا وأخراويا وأنت راض جامع خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصل وسلم أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يصل وسلم دائما أبدا بك خير خلق كله من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqla bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatimi wa yustaskal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Wa ba'du, faqad qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana min asrarihi wa a'ada alayna min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa hasbiyallahu la ilaha illahu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan masjid yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kula kali panjenengan dipun takdiraken kali Allah saged meluangkan waktu sareng-sareng iktikaf wonten dalemipun Gusti Allah rupi masjid yang dibuat menjadi raudhah min riyadil jannah. Perlu ning golek ridhone Gusti Allah ngaos sareng-sareng. Metani kekurangan kula kali panjenengan, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sisah umur niki. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya dan para pendengar di rumah dipuntulungi kali Allah subhanahu wa ta'ala dapat mengisi dengan ibadah-ibadah yang dapat meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nerusakan pengawasan kitab Ria Irsadul Ibad singkolowingi pilih Gusti Kanjeng Nabi dawuh, sopo sing gelem maca surat Fatihah sak marine sembayang, mari ngono maca surat maca ayat kursi. Kemudian diteruskan kados wiritan kula kali panjenengan lek ana gene masjid ing dipimpin kali imame mos sareng-sareng nggih. Syahidallahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwa innad dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu wiritan-wiritan sing sering kali kula kali panjenengan waos di setiap baca salat. Kalau toh mboten apal, mangke minggu depan akan saya tulis insyaallah. Bahwasannya bacaan-bacaan koloni kuwahu tidak sia-sia siapapun yang membaca. Kemudian bacaan itu jadi umpomo barang diwadahi ambil Gusti Allah dicantolno. Ma bainahunna wa bainallahi hijabun. Antara bacaan itu dengan Allah tidak ada yang menghalang-halangi. Artine sewaktu-waktu bacaan kula kali panjenengan niku membelah kula kali panjenengan pasti dituruti ambil Gusti Allah. Kemudian bacaan-bacaan kula niku wau ya, pahala dan ayat-ayat yang kita baca niku huruf-hurufnya matur nang jene Gusti Allah. Ya Rabbi atuh bituna ila ardika. Kulo sampean ijini untuk turun ke bumi panjenengan. Untuk apa? Untuk membela orang-orang yang membaca tadi. Sing maca wau lho, kulo belani. Wis ana kene ae kon. Jadi Gusti Allah. Terus senes kangge sing maca tok wa ila man ya'siga kula bakal jalukno sepuro wong-wong sing maksiat di sekitar orang-orang itu. Nah, bacaan-bacaan ini di sisi Allah membela sing maca, memberikan syafaat, memberikan pertolongan, mendoakan terhadap orang-orang di sekitar kula kali panjenengan. Betapa kula kali panjenengan iki sedekah menyelamatkan orang lain dengan tanpa terasa. Ya apa jawabane Gusti Allah? Bi halatu. Aku iki gak usah kon wurui, gak usah kon jalupi. Aku wis sumpah nang ngene awakku dhewe. La yaqra'u kunna ahadun dubura kulla salatin. Sopo ae sing maca awakmu ngene iki mang? Illa ja'altul jannata maswa. Wong iku tak jamin mlebu swarga. Dadi sampean iling-iling, lekne awak niki diparingi pitulung ambek Gusti Allah, lekne mari sembahyang kok sregep maca Fatihah, kok sregep maca ayat kursi, kula kali sampean gak gelem kelangan padha ambek gak gelem kelangan nyambut gawe. Eman. Lulek sampean tahu harga daripada bacaan-bacaan tadi sehingga kula kali panjenengan tidak akan meninggalkannya, maka jaminan sampean adalah termasuk orang-orang yang ditakdirkan masuk surga. Wong sing digampangno ngamalno amale ahli swarga tandane wong ahli swarga. Iya. Yeah. Iku tanda-tanda nih. Wa askantuhu hadiratal qudsi, besok tak dele pinggirku, jari Gusti Allah. wa a'adtuhu min kulli aduwin wa hasidin wa nasartuhu, dan saya akan melindungi dari orang-orang yang memusuhinya, wong sing sengit hasud nanggene wong sing biasa wiritan ngeten iki iku kok sing nangani Gusti Allah. Sampean gak usah golek sikep, golek jimat, golek anu lain-lainnya. Sing penting iki diwaca lagune sing apik insyaallah. Wan Nasa'i lan ngriwayataken sapa Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi, sapa sing gelem maca ayat kursi, dubura kulli salatin, setiap selesai sak marine salat fardu. Ya apa janjine Gusti Kanjeng Nabi? Jarine Gusti Kanjeng Nabi dibisiki Gusti Allah, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Mboten enten sing larang, sing ngalang-alangi wong sing istiqomah mari sembayang maca ayat kursi niku, tidak ada yang menghalang-halangi masuk surga illa ayyamuta, kecuali sing ngalang-alangi iku syarate mlebu swarga iku lek sampean kesusu lawangi kudu mati di si. Lek sampean kesusu gak apa-apa. Ya. Wis sampean eling-eling. Lek ne awak iki ditulungi ambek Gusti Allah, iso istiqomah ben mari sembayang iku maca ayat kursi, tandane awak iki duwe bonus, duwe karcis mlebu swarga. Ya. Aku mang lali. Ya wacan sakniki. Ya. Ben piro sakarep sampean. Nah, sing penting niate mang aku mari sembayang kesusu, mbok ana jenazah, mbok apa, sehingga lupa tidak membaca ayat kursi, maka seketika itu nalikane eling maca ayat kursi, niat nekani wiritan sing dianjurno kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Ya'la lan ngriwayataken sapa Imam Abu Ya'la, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun ana perkara telu, man jaa bihinna, sapa sing teka nang ngene Gusti Allah, bihinna dengan membawa pahala tiga macam niki, ma'al iman syarate de'e niku waktu sedo tasik dadi wong mukmin, dia menghadap Allah dengan keadaan iman, mempunyai saham utawa celengan de'e biyen sering nglakoni perkara telu niki. Jaminane ya napa? Dakhala min ayyi abwabil jannati syaa, maka ia dipersilahkan kalian para malaikat yang menerima kita masuk surga, dipersilahkan sampean melbu teko lawang sindi, opo melbu pintu orang-orang yang mati syahid, sampean akan dimasukkan orang yang ahli mati syahid, opo sampean termasuk wong ahli sodako, sakarep sampean saenake. Ya, nopo mawon telu niku, niki nomor siji, lek nem besok mati bakal dipersilahkan untuk memilih pintu yang mana memasuki surga. Wa zuwija minal khurin ain, dan mereka itu akan dikawinkan dengan bidadari, haitsu syaa sakarepe, sampean jaluk widodari piro sakarepe. Nomor siji, ya, bonus melbu suwarga diterno mari ngono digongkon milih digongkon rabi widodari sakarepe. Sinten niku nomor 1 man apa an qatilihi sapa sing biyen nalikane urip tau nyepura bebasno gak ana unek-unek maneh nanggene wong sing tau mateni awake dhewe utawa keluargane. Ya. Lekne onten tiyang mateni wong tanpa ada dosa dan kesalahan, tanpa ada hukum yang membenarkan, maka piambe itu hukumannya harus dibunuh, dikisos. Ya. Siapa yang melaksanakan? Penguasa negara atau siapa yang ditunjuk. Ya. Lekne de'e ikumang sebelum melaksanakan ikumang kisos tadi jalu o sepuro sampai jungkel tidak akan diampuni. Dihukum seumur hidup, hukuman seumur hidup yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak akan menjatuhkan dosanya. Ya. Lalu umpama ono tiang mateni wong, otomatis yang punya hukum kisos ini, yang mempunyai ini adalah keluarganya, ahli warisi. Lek nyepuro biasane ada bayar denda. Dendanya berapa? Membayar sampai 800 unta, kalau enggak salah 80 unta. Lale unta sakniki umpama 10 juta. Lek 80 piro? 800 juta. Nyawane wong siji niku dihargai oleh Islam 1 miliar. 1 miliar. Lulek kapan ono uang kok keluargane niku wau dipateni wong. Mari ngono dia itu kena dendongoten. Wis aku ndelok sampean iki saken. Cek nek gak berat-berat tak sepuro. Perkara sampean salah nang Gusti Allah nyamateni wong iki mang. Apa jari Gusti Allah? Mengenai hakul adami sampean tak bebasno. Lulek ne kapan ono wong gelem nyepuro kesalahane wong sing kados ngoten, dia akan dipersilahkan masuk surga oleh Allah. Kira-kira sageda sampean ono keluarga sampean ditubruk montor, iya, mbok ketubruk sepeda montor mati, iya. Menurut agama Islam, negara yang ikut agama Islam, dia menetapkan bahwasannya dhewe iku mang kena denda sak miliar. Mari kula sampean ngene iki. Pilih nyepuro apa nrimo sak miliar? Ned. Ya sak miliar jare kene trimo. Nyepuro gale apa-apa kok. Bangun no masjid. Kajio, umroh, ngene-ngene, ngoten nah. Ake ganjaran daripada kon bebas, bebas no, koyok-koyok ngoten. Iya. Padahal nyepuro ngoten luweh ake ganjaran-ganjarane. Iya. Sing nomor loro, waman adda dainan khofiyan. Kapan ono wong duwe utang? Mbuduluri butonggone wong iku rek, ya Allah soleh nyambut gawe wis bener, di sela-sela nyambut gawe dhek iku mah